Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membaca kitab Fathul Majid, Syarhu Kitab Tauhid. Kita di malam yang ke-14 dari bulan Syaban 1440 Hijriah. Kita masih di nas atau dalil yang kedua dalam babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, bab keutamaan tauhid dan apa yang dihapus atau tauhid itu menghapusnya dari dosa-dosa, bahwa keutamaan tauhid adalah diantaranya menghapuskan dosa-dosa. Telah disebutkan hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, kemudian penjelasan tentang makna syahadah an la ilaha illallah. Kita lanjutkan menyelesaikan penjelasan Syekh rahimahullahu taala terkait dengan nas tersebut. Qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, al-ilah huwa alladhi ta'allahahu al-qulubu mahabbatan wa ijlalan wa inabatan wa ikraman wa ta'ziman wa dhullan wa khudu'an wa khawfan wa raja'an wa tawakkulan. Al-ilah, dialah yang hati-hati itu menghambakan diri kepadanya karena rasa mencintai, memuliakan kembali kepadanya, mengagungkan dan merendahkan diri di hadapannya, tunduk dan takut serta mengharap dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-ilah. Qala Ibnu Rajab, berkata Ibnu Rajab rahimahullah, al-ilah huwa alladhi yuta'u fala yu'sa hibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khawfan raja'an wa tawakkulan 'alayhi wa su'alan minhu wa du'aan lahu wa la yasluhu dhalika kulluhu illa lillahi 'azza wa jal. Al-ilah, dialah yang ditaati tidak dimaksiati. Nah, karena takut kepadanya, memuliakan, mencintai, takut dan berharap, bertawakal kepadanya, wasu'alan minhu, wadu'aan lahu, meminta dan memohon kepadanya, dan darinya, dan tidak baik, tidak dapat diberikan seluruh perkara tersebut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyah kana dhalika qadhan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah. Barang siapa yang menyekutukan, menduakan, dia berikan kepada makhluk dari sesuatu, dari perkara-perkara tersebut yang itu termasuk kekhususan ilahiyah, maka yang demikian itu merupakan cacat pada ikhlasnya, pada ucapannya la ilaha illallah, akan merusak. Nah, makna-makna ini yang disebutkan tadi, ini akan sangat terkait nanti dengan perkara-perkara yang merusak tauhid berikutnya. Seorang misalkan yang menggantungkan atau bergantung kepada jimat-jimat, nah, dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan dalam bab-bab tertentu ketika dia terjatuh dalam perkara-perkara yang disebutkan ini. Seorang yang menggantungkan jimat, nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya, kullu ma yattakhidul insan muridan litmamil khair. Jimat itu segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang dalam rangka untuk menyempurnakan keinginan dan urusan yang diharapkan. Apakah sesuatu itu yang digantung pada tubuh, pada rumah, pada kendaraan, atau sesuatu yang dikenakan pada tubuh, pakaian, atau sesuatu yang diletakkan pada rumahnya, diletakkan pada tokonya, atau apa saja yang itu dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan atau menolak madarat yang syariat atau kaun tidak menetapkannya menjadi sebab, maka terjatuh ke dalam kesyirikan, akan terjatuh ke dalam syirkun akbar, syirik besar dalam perkara-perkara tamimah atau yang semisalnya tadi, jimat-jimat tadi. Kalau ada hal-hal yang disebutkan di sini terkait dengannya, dia berharap bergantung kepada jimat tadi. Kalau dia keluar dari rumahnya dalam kondisi dia lupa, ya, lalu kemudian teringat, maka hilang rasa harap terhadap kebaikan atau keselamatan ketika tidak bersama jimatnya. Nah, dia takut akan terkena madarat jika jimat itu tidak bersamanya. Ini yang akan menjadikan jimat yang dia gantung itu menjadi syirkun akbar, syirik besar. Nah, kenapa? Hal-hal yang disebutkan ini adalah merupakan khususil ilahiyah, khasaisul ilahiyah, kekhususan yang hanya diberikan kepada Allah. Nanti akan kita lewati insyaAllah bahwa al-khawf war-waja wa-tawakkul itu semua adalah perkara ibadah. Akan disebutkan rincian, ada yang termasuk ibadah, ada yang tidak. Nah, maka bagian yang perkara yang merupakan perkara ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku, kata Allah, jangan kalian takut kepada mereka jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, qala al-Biqa'i wa kana fihi min 'ubudiyyatil makhluq bihasabi ma fihi min dhalik. Maka pada perkara yang dia terjatuh ke dalamnya tadi, itu terdapat bentuk penghambaan diri kepada makhluk. Dia memberikan beberapa jenis ibadah tadi walaupun amalan qalbu, ya, dia berikan kepada makhluk tergantung kecil besarnya atau jenis yang dia persembahkan kepada makhluk tadi. Kalau dia memberikan rasa takut al-khawf itu kepada hal-hal yang disebutkan tadi makhluk, akan terjatuh ke dalam syirkun akbar waliyadzubillah. Ya, dia takut kalau jimat itu tidak bersamanya akan tertimpa kepadanya kemudaratan. Maka dia khawatir, dia takut kalau jimat itu tidak bersamanya dia akan kembali pulang untuk mengambilnya misalkan. Nah, ya, ini ikhwani fiddin azani wa zakma, berarti menunjukkan dia terjatuh ke dalam syirkun akbar. Ketika dia melewat atau melanggar hal-hal yang menjadi aturan jimat tersebut, maka dia khawatir tidak mendapatkan lagi kebaikan di masa berikutnya, atau terjatuh, atau nanti tertimpa madarat. Berarti dia terjatuh ke dalam syirkun akbar, na'udzubillah, tanpa dia sadari. Nah, wa qala al-Biqa'i, berkata al-Biqa'i, al-Biqa'i namanya Ibrahim bin Umar ibnu Hasan ar-Rubab, disandarkan kepada Biqa', ya, nama daerah. Nah, di Syam. Namanya Ibrahim ibnu Umar ibnu Hasan ar-Rubab, alimun adib, muhaddits, mufassir. Beliau berkata, la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman an yakuna ma'budun bihaqqin ghairal malikil a'zam. Ternafikan dengan penafian yang besar bahwa ada sesembahan yang hak, yang berhak disembah selain al-malikil a'zam, selain Allah, ya, sang penguasa yang maha besar. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menguasai. Naam, fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikral munjia min ahwalis sa'ah. Sesungguhnya pengetahuan terhadap makna ini, inilah yang paling adalah merupakan yang paling menyelamatkan, ya, dari kengerian tegaknya hari kiamat. Seorang akan mendapatkan manfaat jika dia mengilmuinya. Nanti akan boleh sebutkan apa maksud mengilmuinya. Wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an, ilmu itu dinamakan sebagai ilmu jika bermanfaat. Nah, subhanallah, coba kita pelajari tauhid. Kalau seorang itu mempelajarinya ikhlas dan serius, itu akan membentuk, ya, nah, seseorang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikannya tunduk terhadap ketetapan Allah, dan dia akan berupaya untuk masuk ke dalam agama Allah ini secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisyaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu akan berupaya bagaimana seseorang tidak istiqamah menjalani syariat. Dia akan merayu seseorang apakah berlebih-lebihan dalam menjalankan syariat atau mengurang-urangi, ya, pada kadar yang semestinya. Nah, dia akan menjadikan seseorang berlebih-lebihan, ya, seperti kesyirikan, kekufuran, itu merupakan bentuk berlebih-lebihan, tidak memberikan sesuatu sebagaimana layaknya, haknya, ya. Oleh karena itu, kesyirikan merupakan kezaliman, inna syirka ladzulmun adzim. Nah, ibadah yang harusnya dipersembahkan hanya kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Demikian pula termasuk bentuk berlebih-lebihan adalah al-muhdatsat, muhdatsatul umur, perkara-perkara baru yang diada-adakan, bid'ah. Naam. Ya. Kenapa? Karena dia beribadah tidak dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu jalur yang pertama. Kalau dia melihat seseorang tidak bisa digoda dari arah tersebut, maka syaitan akan mengarahkan dia ke jalur sebaliknya, yaitu mengurang-urangi dalam menjalankan syariat sedikit-sedikit dan begitu seterusnya. Demikian. Lihat, seorang yang mempelajari tauhid, seorang yang serius, ya, menjaga tauhid, maka akan memahami, berusaha untuk menjadikan ilmu itu sesuatu yang bermanfaat. Nah, ya, sesuatu yang tidak hanya, ya, di lisan, ya, nam atau ucapan, tapi memang berusaha untuk diterapkan. Wa innama yakunu ilman idza kana nafian, kata beliau, akan menjadi ilmu jika ilmu itu bermanfaat. Nah, wa innama yakunu nafian idza kana mal iz'ani wal amali bima taqtadhi. Sesungguhnya saja ilmu itu dinamakan, dikatakan, teranggap bermanfaat jika ilmu itu akan bersama, disertai dengan ketundukan, id'an, ya, ketundukan, dan dia mengamalkan ketentuan dan konsekuensinya. Nah, ya, demikian. Wa illa fahuwa jahlun sirfun. Ya, kalau tidak demikian, maka yakni kalau ilmu itu cuma di lisan, di semboyan saja, wah, kami juga mengikuti ulama, kami juga mengikuti kibar, syahrabi misalkan di dengung-dengungkan, tapi subhanallah bertentangan dengan amalan, ya, bertentangan dengan tuntunan syariat yang lain, bahkan tidak sejalan dengan bimbingan beliau, para ulama rahimahumullah, maka tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, nah, mengelabui umat, mempermainkan akal-akal manusia. Nah, kata beliau rahimahullah, wa illa fahuwa jahlun sirfun, itu kejahilan murni. Sirfun itu murni, khalis, ya, kejahilan murni, walaupun dia dianggap bertitel, anggap dia misalnya LC atau MA atau doktor misalkan, ya, tapi subhanallah dia ala ghairi siratul mustaqim, ala ghairi aljadda, tidak di jalan istiqamah. Naam, yaduru ma'al hizbiyin misalkan, dia bersama hizbiyun, ya, bersama orang-orang yang menentang sunnah dan seterusnya, ya. Nah, dakwahnya misalkan dakwah yang diada-adakan, tata cara yang baru misalkan, ya. Nah, ya, mau ngisi gajian, mau mengisi ilmu misalnya, subhanallah, di hotel-hotel atau dalam rekreasi, ya. Nah, yang tidak bisa diikuti kecuali orang-orang yang punya uang. Nah, sambil renang nanti misalkan ada ceramah, subhanallah, satu kolam renang, ustadznya misalkan lihat ada di situ mahat anak-anak, ada yang renang, ada yang, subhanallah, fitan, ya. Nah, fitnah, subhanallah, sangat disayangkan, ya. Suaminya ridha dengannya, tidak cemburu, ya. Nah, la ilaha illallah, hadza jahlun sirb, ini kejahilan. Nah, ya, walaupun memiliki titel, walaupun telah banyak kitab yang mungkin dibaca, dihabiskan, dipelajari, tapi subhanallah tidak nampak dalam amalan. Nah, suka selfie, ya, hatta ustadz-ustadznya, satidahnya, naudzubillah, mau renang saja difoto dulu, mau minum kopi saja misalkan disuting dulu, ditampilkan, la ilaha illallah, musibah. Nah, ya, kajian di depan ummahat wal akhawat, dia lihat, dia bisa menilai, melihat. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wa salama. Khwani fiddin azani wa azakumullah, sehingga jangan kemudian salah. Jangan ada yang mengatakan, oh sama kitab yang dipelajari, sama kajian yang dibaca, kitab-kitabnya, kitab-kitab ulama usunnah sama. Tidak sama, tidak. Berbeda. Nah, ilmu itu akan dikatakan ilmu jika bermanfaat. Dan ilmu itu akan dikatakan bermanfaat jika bersama ketundukan dan pengamalan. Jika tidak, jika hanya ilmu itu hanya sekedar menambah wawasan, oh saya dulu pernah pelajari itu, saya juga sudah tahu itu, loh kok gak diamalkan? Nah, hadza jahlun sirfun, kata beliau rahimahullah, itu kejahilan yang murni, jangan tertipu. Nah, ya, kalau itu disampaikan misalkan terdengar sampai ke mereka, mereka akan mengatakan, wah ini mutasyadid, keras. Lihat, syaitan akan menggelincirkan seseorang, wal'iyadu billah, kalau dia tidak diarahkan kepada berlebih-lebihan dalam menjalankan agama, mutasyadid, dia akan dibawa kepada taksir. Kapan seseorang bisa menilai sesuatu itu alal jadah, atau sesuatu itu mutasyadid, berlebih-lebihan, ghulu, atau sesuatu itu ala taksir, ketika tidak sesuai dengan tuntunan? Apakah mencocoki atau sejalan dengan sunnah ataukah tidak? Nah, itu standar penilaiannya. Nah, bukan itu dikembalikan kepada masing-masing, yang ini mengatakan itu mutasyadid, yang itu mengatakan itu mukassir, yang ini mengatakan hadza haddadiyah, baru misalkan apa yang dikatakan apa imri atau apalah. Nah, la ilaha illallah, musibah, hanya sekedar ucapan. Nah, demikian khawani fiddin azani wa azakumullah, berarti kita mempelajari tauhid, maka kita akan berusaha untuk ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang disertai dengan ketundukan kepada syariat dan upaya untuk mengamalkan berbagai tuntunan. Nah, berusaha istiqamah alal jadda. Wa qala at-Tibi, berkata at-Tibi, al-ilah fa'al, fi'al, al-ilah fi'alun bima'na maf'ul kal kitab bima'na al-maktub min aliha ilahatan ay i'abida ibadatan. Al-ilah itu wazannya fi'al, bermakna maf'ul, masdar yang bermakna isim maf'ul, ya. Seperti kitab, kitab itu masdar, kata bayak tubuh kitaban, tapi maknanya maktub, sesuatu yang ditulis. Kitab itu sesuatu yang ada tulisannya, yang ditulis, ya. Dari kata aliha ilahatan ay abida ibadatan. Qala syarih, berkata syarih, yang dimaksud dengan syarih yakni yang mencarah kitab tauhid sebelumnya, karena Fathul Majid ini pelengkap, ya. Awalnya Taisirul Aziz Al-Hamid digarang oleh Syekh Sulaiman Al-Syekh rahimahullah, ya. Namun tidak selesai, ya. Maka beliau rahimahullah, ya, sepupunya berusaha untuk menyempurnakannya. Qala syarih, berkata syarih, wa hadza katsirun jiddan fi kalamil ulama, yang demikian ini banyak sekali dalam kalam ulama. Wa ijma'un minhum, dan ijma' dari mereka, annal ilaha huwal ma'bud, bahwa yang dimaksud dengan ilah adalah yang disembah. Khilafan lima ya'taqiduhu ubadul qubur, ini menyelisihi apa yang diyakini oleh para penyembah kubur. Wa jahalatul mutakallimin, dan ahli al-kalam yang jahalah, min anna ma'nahu annahu huwal khaliq wal qadiru alal iqtira. Mereka menyangka bahwa makna ilah itu adalah yang mencipta, pencipta yang mampu untuk menciptakan, membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Itu makna ilah. Nah, itu salah. Sehingga kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka memaknakan la ilaha illallah itu tidak ada pencipta, la khaliqa illallah, wa la qadira alal ikhtira' illallah. Kata mereka makna la ilaha illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau seorang mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, maka dia muwahhid, walaupun dia melakukan kesyirikan dan seterusnya. Hadza batil. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa yadhunnun annahum idza qaluha faqad atau min at-tauhid bil ghayatil quswa, dan mereka menyangka bahwa jika mereka mengucapkan kalimat tersebut, memahami dengan pemahaman mereka tadi, maka sungguh mereka telah mendatangkan, telah mengamalkan tauhid pada puncak tertingginya. Nah, itulah kata mereka makna yang diinginkan dalam kalimat la ilaha illallah, keyakinan bahwa Allah yang menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta ini. Nah, walau fa'alu ma fa'alu, meskipun apa saja yang mereka perbuat, min ibadati ghairillah kadu'atil amwat wal istighatsati bihim fil qurbat, berupa peribadahan kepada selain Allah, doa kepada orang-orang yang telah meninggal, istighatsah kepada mereka, ya, dalam memberikan taqarrub, ya, persembahan-persembahan. Makanya jangan heran kalau mereka masih saja mendatangi kuburan-kuburan, meminta syafaatnya, meminta pertolongannya, dan seterusnya. Dan mereka menyangka bahwa itu bukan kesyirikan. Syirik itu kalau meyakini ada pencipta selain Allah. Nah, berarti dari sini menunjukkan kepada kita salah satu kesalahan yang menyebabkan kaum musyrikin terjatuh ke dalam kesyirikan, karena salah dalam memahami ilah. Nah, salah dalam memahami makna al-ilah, sehingga mereka menyangka ilah itu al-khaliq. Kalau seorang menetapkan al-khaliq itu adalah Allah, ya, maka mereka telah bertauhid meskipun mereka beribadah kepada selain Allah. Salah. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita salah satu kaidah penting dalam mempelajari ilmu adalah mempelajari ta'rif, definisi. Ya, usulul ilmi thalatha, usul, ya, pokok ilmu itu ada tiga. Yang pertama ta'rif, definisi. Salah seseorang dalam memahami definisi, maka bisa salah dia dalam menerapkan, dalam penerapan. Nah, harus mengetahui kadar-kadarnya. Nah, ya, apa saja dalam pembahasan apa saja, ya. Nah, dalam pembahasan tauhid, dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan fikih, dalam bahkan dalam pembahasan nahu, masing-masing ada definisi. Definisi itu harus difahami agar tidak mengeluarkan yang termasuk di dalamnya dan tidak memasukkan sesuatu yang bukan bagian darinya. Salah dalam memahami definisi, salah dalam menerapkan hukum. Ya, tidak tahu, tidak memahami makna al-hadadiyah. Ya, makna al-hadadiyah. Akhirnya salah dia dalam penerapan. Nah, ya, walaupun dikatakan misalkan punya ilmu. Nah, ya, idza kana la ya'lam fatilkal musibah, wa idza kana ya'rif wa ya'lam wa yulabbis 'alal ummati fal musibatu 'adzam. وَنَذَرْ لَهُمْ فِي الْمُلِمَّاتِ, dan bernazar untuk orang-orang yang telah meninggal dalam mulimmat, ya, musibah-musibah sakit yang menimpa mereka. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَعِ الْعِبَادَةِ, dan yang lainnya dari berbagai jenis ibadah mereka berikan kepada selain Allah SWT. Mereka meyakini itu bukan kesyirikan. Nah, berarti dari sini pula menunjukkan kepada kita, ya ahli sunnah, ya, semangat untuk menuntut ilmu. Nah, semangat, ya, untuk belajar ilmu serius dalam mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara manusia yang belum faham tentang permasalahan agama ini. Nah, ya, jika suatu saat di antara kita ada yang memiliki kesempatan, ya, untuk kemudian mendakwahkan sunnah apa yang dia mampu, maka jalankan. Sungguh dakwah ini merupakan tugas para nabi alaihimussalatu wassalam dan para pengikutnya. Nah, adalah merupakan tugas yang mulia. Memang benar itu sangat membutuhkan perjuangan dakwah tersebut. Kadang-kadang seseorang harus terbentur dengan meninggalkan sebagian kebutuhannya, dia harus menyisihkan sebagian kepentingannya, dia harus melawan perasaannya, ya, dia harus menekan syahwatnya. Nah, demikian penuh perjuangan. Tetapi ketahuilah, ini merupakan perkara yang besar, perkara yang mulia. Dan itu merupakan amalannya para pengikut Rasul alaihi salatu wassalam. Nam kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Fasbiru ya ahlas sunnah, fasbiru ya talabatul ilmi. Sabar kita. Sabar untuk duduk bermajlis, sabar untuk kita mencatat, sabar untuk kita membaca karya para ulama, memahami, berusaha. Nam, menuntut ilmu itu sangat membutuhkan kesabaran. Nah, terlebih terkadang godaan-godaan itu datang silih berganti. Nah, sementara kalbu kita ini amat sangat lemah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita bergantung. Nah, ya. Wa ma sya'ru أن مشركي العرب وغيرهم يشاركونهم في الإقرار بهذا المعنى. Mereka tidak menyangka bahwa kaum musyrikin Arab dahulu dan selain mereka sama menyertai mereka dalam hal mengakui makna tersebut, bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Kalau musyrikin dahulu sama juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta, dan orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan di zaman sekarang pun sama. Berarti tidak ada bedanya. Padahal mereka dahulu dikatakan bahwa mereka musyrikin. Kaum musyrikin yang diperangi oleh Nabi SAW. Yang tidak bermanfaat amalan ibadah mereka, karena tercampuri kesyirikan. Berarti sama di zaman sekarang pun akan termasuk, tergolong, terkategorikan, termasuk bagian dari kesyirikan. Wa yataqiduna anna Allah huwal khaliqul qadiru 'alal ikhtira. Mereka juga meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan, yang mampu atas segala sesuatu. Ya, kama qala ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka, sungguh benar-benar akan mereka akan mengatakan Allah. Coba lihat, didatangkan lamut tauqid, didatangkan nunut tauqid musaqqilah, ya, untuk penegasan bahwa sungguh benar-benar ucapan yang akan mereka ucapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu tersebut. Wa qala, dan Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh benar-benar mereka akan mengatakan yang menciptakan itu semua adalah Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, fa akhbara ta'ala anhum annahum ittakhadul awliya min duni. Allah beritakan bahwa dari mereka, tentang mereka, bahwa mereka musyrikin dahulu menjadikan para wali dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala penolong, tempat mereka meminta, tempat mereka bergantung selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, sambil mereka mengatakan ketika mereka telah memberikan ibadah itu kepada selain Allah, telah bergantung kepada selain Allah, mereka mengatakan, mana abuduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka ini, ya, kecuali agar supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berarti musyrikin dahulu bukan zatnya, Lata Uzza Manat itu yang disembah, bukan, ya, bukan zatnya. Mereka ingin jadikan itu wasilah untuk mendekatkan mereka kepada Allah. Itu pun termasuk kesyirikan. Lalu bagaimana lagi kalau yang zatnya itu disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Haula'i syufa'una 'indallah, kata mereka, mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti sama pemahamannya. Kata beliau, fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lamu minhu bima'na la ilaha illallah. Maka celaka bagi orang yang Abu Jahal dan para tokoh-tokoh kekufuran dari kalangan Quraisy dan selain mereka itu lebih mengerti tentang makna la ilaha illallah. Qala ta'ala innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li sya'irin majnun. Sesungguhnya mereka jika diucapkan, jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, masuk kalian ke dalam Islam, katakanlah la ilaha illallah, yastakbirun, mereka menyombongkan diri. Mereka mengatakan, apakah kita ini akan meninggalkan ilah-ilah yang banyak ini karena penyair yang gila itu? Aja'alal alihata ilahan wahida, apakah dia akan jadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu saja? Fa'arafu, mereka kaum musyrikin dahulu tahu, mereka kenali, annaha tadulu ala tarki ibadati ma'budatihim, bahwa ucapan la ilaha illallah itu menunjukkan untuk meninggalkan berbagai macam bentuk peribadahan mereka kepada selain Allah. Itu harus seluruhnya ditinggalkan, diberikan ibadah itu hanya kepada Allah. Makanya mereka karena tahu makna tersebut, mereka tidak mengucapkan. Mereka katakan, apakah akan dijadikan kepada ilah-ilah yang satu saja? Nah, faddalul muadzin falyuadzin, kemudian kita lanjutkan. Bismillah. Akhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Sebelum kita lanjutkan kembali, ada hal yang mungkin butuh diingatkan terkait dengan kita talabatul ilmi. Mungkin mudah-mudahan suatu saat antum akan menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat dan seterusnya. Ketika melewati yang semisal ini, perlu untuk memberikan ungkapan dengan ungkapan yang baik. Semisal, kalau orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan di masa-masa yang lampau, kaum Quraisy dahulu, maka bisa untuk kita katakan mereka musyrikin, kaum musyrikin. Tetapi orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan di zaman kita, jangan diistilahkan atau diungkapkan dengan bentuk ungkapan kaum musyrikin. Nah, ini kaum musyrikin begini-begini. Tapi diungkapkan dengan bentuk orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ya. Orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga tidak terkesan dalam ucapan kita itu vonis. Ya. Nah. Karena kita mengetahui sebuah kaidah, laisa kullu man waqa'a fi syirki waqa'a syirku laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaih, wa laisa kullu man waqa'a fil bid'ati waqa'a til bid'atu alaih, wa laisa kullu man waqa'a fil fiski waqa'a til fisku alaih. Tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran langsung diponis dia itu kafir, dia itu musyrik. Nah, tidak setiap seorang yang terjatuh ke dalam kebidahan kita katakan dia ahlul bidah. Tidak setiap orang yang melakukan kefasikan terjatuh ke dalam kefasikan kita katakan dia fasik dan seterusnya. Nah, ya. Ada mungkin ada mawani, mungkin ada hal-hal yang lain. Tugas kita adalah mengingatkan, jangan sampai dia termasuk tergolong orang-orang yang di kategorikan dengan vonis-vonis tadi dalam kondisi dia tidak menyadari. Tapi ungkapan-ungkapan yang baik. Nah, maka kita ungkapkan mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan di zaman sekarang. Nah, tentang vonisnya apakah mereka kafir atau tidak dan seterusnya, itu melihat ya. Nah, istifa'u syurut wa intifa'ul mawani', terpenuhi kriteria dan syarat-syaratnya, pensyaratannya dan tercegah mawani'nya. Nah, kalau itu terpenuhi maka terpenuhi hukum itu padanya, kalau tidak maka tidak. Demikian. Qala rahimahullah, qultu, saya katakan, wa dilalatuha ala hadza dilalatu tadhammunin, dan penunjukan kalimat la ilaha illallah kepada makna itu, makna di atas, makna ini, itu merupakan penunjukan tadammun, ya, dalam pembahasan usul atau mungkin masuk dalam al-asma wa sifat atau permasalahan akidah. Dilalatul alfaz, penunjukan sebuah lafaz terhadap semua makna, itu ada tiga. Ada dilalatul mutabiq, ya, mutabaqah. Ada dilalatul tadammun. Ada dilalatul iltizam. Nah, dilalatul mutabaqah kalau sama serupa, itu yang terlafadkan. Misalnya contoh kalimat la ilaha illallah, maka penunjukan dilalatul mutabaqah dari kalimat la ilaha illallah adalah maknanya penunjukan bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dilalatul mutabaqah. Lafadznya memang menunjukkan demikian. Itu dilalatul mutabaqah. Nah, penunjukan lafadz itu memang menyebutkan makna tadi. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita katakan dilalatul mutabaqah dari kalimat la ilaha illallah adalah menetapkan ilah yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala semata dan menafikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun dilalatul tadhammun, kandungan, penunjukan kandungan, maksudnya peribadahan itu hanya diberikan kepada selain Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah, berarti maknanya, kandungannya bahwa semua ibadah itu hanya diberikan khusus kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Naam. Maka penunjukan kalimat la ilaha illallah yang menunjukkan ibadah itu hanya khusus diberikan kepada selain Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah karena itu termasuk kesyirikan, itu adalah dilalatul tadhammun, penunjukan tadhammun. Naam. Demikian. Satu lagi dilalatul iltizam itu makna yang diambil keluar dari lafaz tersebut namun merupakan bagian dari kandungannya. Seperti misalnya kalimat la ilaha illallah, dilalatul iltizamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, menguasai dan mengatur segala sesuatu. Karena dialah yang berhak disembah. Nah, karena dialah yang berhak disembah, kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak disembah? Karena tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Dia semata. Nah, berarti seluruh nama-nama yang husna, sifat-sifat yang ulia itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu dilalatul iltizam. Nah, wa anna dhalika yaqtadhi ikhlasal ibadati lillahi wahdah, bahwa yang demikian itu menunjukkan, memberikan konsekuensi, memberi, mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Itu tadi makna tadhammunnya. Fadilalatuha ala naf'il alihati wa ibadatiha, wala naf'il alihah wa ibadatiha, wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dilalatun mutabaqah. Maka penunjukan kalimat la ilaha illallah kepada makna penafian ilah-ilah yang lain dan penafian ibadah kepada ilah-ilah yang lain selain Allah dan hanya mengesakan Allah dalam hal ibadah, itu adalah dilalatun mutabaqah, dilalatun mutabaqatin. Fadallat la ilaha illallah ala nafil ilahiyah, maka la ilaha illallah itu menunjukkan terhadap penafian ilahiyah, an kulli ma siwallahi ta'ala, dari selain Allah, segala sesuatu dari selain Allah, kainan man kana, siapapun dia orangnya, wa ithbatil ilahiyati lillahi wahda duna kulli ma siwa, dan penetapan ilahiyah semata hanya milik Allah, tidak kepada selainnya. Wa hadha huwa at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa dalla alaihi al-Qur'an min awwali ila akhirih. Maka inilah tauhid yang didakwahkan oleh para rasul dan ditunjukkan oleh Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya. Kama qala ta'ala 'anil jin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang al-jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku, diberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada beliau bahwa sekelompok dari kalangan jin telah mendengarkan seruan tadi, telah mendengarkan Al-Qur'an tadi, dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalu, maka kemudian sekelompok jin tadi mengatakan, inna sami'na Qur'anan 'ajaba, sungguh kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, yang memberikan bimbingan kepada petunjuk, fa amanna bihi, maka kami pun mengimaninya, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Rabb kami kepada seorang pun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illallah la tanfa illa man arafa madlulaha nafyan wa isbatan wa taqada dhalika wa qabilahu wa amila bihi. Maka la ilaha illallah itu tidak akan memberikan manfaat kecuali bagi seorang yang mengenal penunjukannya, maknanya, penafian dan penetapan. Penafian peribadahan kepada selain Allah, penetapan ibadah itu hanya milik Allah semata, dan dia meyakininya, dia menerimanya, tunduk kepadanya dan mengamalkannya. Wa amma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amalin faqad taqaddama fi kalamil ulama anna hadza jahlun sirfun. Adapun orang yang mengucapkannya dari tanpa ilmu, tanpa meyakininya atau tanpa mengamalkannya, maka telah terdahulu penjelasan para ulama, ini kejahilan yang murni. Fahiyya hujjatun alaihi bila raib, ini hujjah atasnya, tidak diragukan. Berarti memahami definisi itu sangat penting, merujuk kepada kalam ulama itu sangat penting. Jangan sampai seseorang salah dalam memahami. Ya, nah, yufsid akthar mimma yuslih, jangan sampai seseorang itu merusak lebih besar daripada memperbaiki, karena salah dalam memahami cakupan, ya, sebuah makna, salah dalam memahami haddadiyah, ya, salah dalam memahami, ya, metode-metode atau keyakinan atau kesalahan-kesalahan al-haddadiyah, ya, salah dalam memahami mana sih yang termasuk seorang yang keluar dari jadah yang mutasyadid, ya, akhirnya salah dalam menghukumi. Nah, ya, memberikan hukum yang salah kepada yang lain. Nah, seorang menyatakan bahwa seorang yang melakukan qadzaf itu seorang yang terjatuh ke dalam kabair, dosa besar, karena Allah nyatakan begini, begini, begini. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat yang lain, id lam ya'tu bisyuhada fa ulaika 'indallahi humul kadzibun. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan demikian, itu ketetapan syariatnya. Ya. Kalau ada yang meyakini begitu kepada syekhnya, maka mereka akan mengatakan, oh ini haddadi ya ini, tidak menghormati para ulama, mereka para pencela ulama. Salah dia dalam memahami. Nah, tidak mendudukan definisi itu sebagaimana layaknya. Nah, ya, in kana la ya'lam fahuwa musibah wa in kana ya'lam fal musibatu a'zam. A'zam wa a'zam. Nah, la taltabisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. La talbisul haqqa bil batil. Kalian, Allah nyatakan dalam Al-Quran, jangan mencampur adukan al-haq dengan kebatilan. Kalimat yang hak, tetapi karena niat yang su, qasdun su, niat yang buruk, akhirnya menisbahkan kepada yang lain sesuatu yang tidak layak untuknya. Nah, dimaknakan, dimaukan dengan kalimat yang hak tadi, maknan su, makna yang jelek. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama, kalimatul haq urida bihil batil, kalimat yang hak namun yang diinginkan, dimaukan, ditujukan dengan kalimat yang hak tadi, sebuah kebatilan. Mencampur adukan, ya, al-haq dengan kebatilan terlarang dalam syariat. Lebih lagi, biasanya kalau sudah dicampur adukan kebenaran dan kebatilan, wataktumul haqqa, dan kalian menyembunyikan al-haq, akan disembunyikan al-haq itu, akan ditampakkan dengan penampakan jelek orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq tadi. Nah, ini qasdun su, niat yang buruk. Allah telah melarang kita darinya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azan wa azakumullah, al-qasdul qasdu, al-qasdal qasda, tablughu, pertengahan. Pertengahan dalam menjalani, dalam mengamalkan, dalam beragama, dalam memahami, dalam bahkan dalam marah sekalipun. Nah, jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dan jangan pula mengurang-urangi. Melampaui batas karena marah akhirnya melampaui batas dalam menuduh, melampaui batas dalam mencela, melampaui batas dalam menisbahkan sesuatu kepada orang lain yang dia bari'un minhu, berlepas diri darinya. Dan jangan pula mengurang-urangi, ya, yang harusnya diberikan porsinya, tapi karena cintanya dia kepadanya membutakan dia. Akhirnya tidak. Wah, itu kan ulama. Walaupun dia qadhaf, itu kan ulama. La ilaha illallah. Lalu hendak disamakan dia dengan al-imamu Ahmad. Al-imamu Ahmad la yaqdhif. Imam Ahmad tidak melakukan qadhaf. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, pertengahan. Nah, tidak melampaui batasan kadar syar'i dan tidak pula mengurang-urangi. Inilah siratan mustaqiman. Kita selesaikan sedikit. Faqauluhu fil hadis wahdahu la syarikalah taqidun wa bayanun limadmuni ma'naha. Ini merupakan penguatan dan penjelasan terhadap kandungan dari makna la ilaha illallah tadi. Wa qad awdahallahu dzalika wa bayyanahu fi qisasil anbiya wal mursalin fi kitabihil mubin. Sungguh Allah telah menjelaskan ini seluruhnya dan Allah terangkan dalam kisah-kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an, yang menjelaskan segala sesuatu. Fama ajhala ibad al-kubur bihalihim, maka begitu jahilnya para penyembah kubur tentang kondisi para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam tersebut. Wa ma'adhama ma waqa'u fi, begitu besarnya perkara yang mereka terjatuh ke dalamnya berupa kesyirikan. Fa inna musyrikil arab wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafzan wa ma'nan. Kaum musyrikin Arab dahulu dan semisal mereka, mereka mengingkari la ilaha illallah lafaz dan maknanya. Wa haula'il musyrikun akharu biha lafzan wa jahaduha ma'nan. Dan mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Perhatikan lafaz ana. Dan mereka orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan ini, mereka mengakui lafaz tersebut secara lafaz la ilaha illallah, namun mengingkarinya secara makna, mengingkari maknanya. Fatajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallahi bi anwa'il ibadah. Engkau dapati di antara mereka ada orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi dia menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah, kal hubbi wa ta'zimi wal khaufi war waja'i wa tawakkul wa du'a wa ghairi dhalika min anwa'il ibadah. Mencintai, mengagungkan, takut dan berharap, bertawakal, berdoa dari berbagai macam jenis ibadah kepada selain Allah. Bal zada syirkuhum ala syirkil arabi bimaratib. Bahkan kesyirikan mereka semakin bertambah atas kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Arab dengan beberapa tingkatan. Fa inna aktarahum idza waqa fi shiddatin akhlasat du'a li ghairillahi ta'ala. Coba lihat, di antara mereka bahkan mayoritas kata beliau, kalau terjatuh ke dalam, tertimpa kesulitan yang sangat, mereka mengikhlaskan doa itu kepada selain Allah. Mintanya kok kepada selain Allah. Ya, Gunung Merapi menampakkan tanda-tanda meletusnya, bukannya malah datang dan berlomba-lomba ibadah ke masjid, ya, meminta kepada Allah, justru malah lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Di saat-saat musibah pun mereka beribadah kepada selain Allah. Fa innahum yusyrikuna fi raha, mereka berbuat syirik dalam keadaan lapang. Wa amma fi syada'id fa innama atib. Wa yataqiduna annahu asra'u farajan lahum min Allah. Mereka meyakini bahwa selain Allah itu lebih cepat dalam hal memberikan jalan keluar dari Allah. Kalau berdoa kepada Allah, kata mereka atau keyakinan mereka, lama, lambat. Tapi kalau berdoa kepada selain Allah, orang-orang yang sudah meninggal daripada wali yang dianggap wali mereka tersebut, maka lebih cepat terkabulkan, ya, karena online terus. Nah, la ilaha illallah. Bi khilafi halil musyrikin al-awwalin, berbeda dengan kondisi kaum musyrikin dahulu. Fa innahum yusyrikuna fi raha, mereka berbuat syirik di saat lapang. Wa amma fi syada'id fa innama yukhlisuna lillahi wahdah, di saat genting, ya, mereka beribadah mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, fa idza raqibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal bari idahum yusyrikun. Mereka ketika mengendarai perahu di lautan, mereka berdoa kepada Allah, mengikhlaskan doa itu untuk Allah semata. Ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka kembali melakukan kesyirikan. Al-ayah. Fabihada yatabayyan anna musyriki ahli hadha zaman ajhal billahi bitauhidihi wa bitauhidihi min musyrikil Arab wa min qablihim. Maka dengan ini semua semakin jelaslah bahwa orang-orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dari penduduk zaman ini itu lebih jahil terhadap Allah, lebih jahil dalam perkara tauhid, tauhidullah, daripada kaum musyrikin Arab dahulu dan sebelum mereka. Ini tentang lafaz man syahida alla ilaha illallah. Dari sini ikhwani fiddin azani wa azakumullah, berarti menunjukkan kepada kita amat sangat penting seseorang mempelajari dan terus berusaha mempelajari tauhid, ya. Amat sangat penting seseorang itu memahami makna dalam setiap pembahasan. Amat sangat penting seseorang itu berupaya untuk memahami kandungan dari apa yang telah dipelajari, ya, mengulang-ulanginya, memahami makna dan kandungannya, kemudian beramal, mengamalkannya, dan menjalankan ketentuan dan konsekuensinya. Karena ilmu itu akan dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Ilmu itu akan dikatakan bermanfaat kalau disertai dengan ketundukan terhadap syariat dan mengamalkan ketentuan dan konsekuensinya. Kalau tidak, itu adalah jahlun sirfun. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam kejahilan. Nasallallahu alaihi wa lakum al-afiyata wassalama. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.